Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Taib al-kira'atu indal jami' Kita langsungkan barakallahu fikum pembahasan yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan faqad hurrimat 'alayhi ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Dan apabila seseorang lelaki menceraikan istrinya 3 kali cerai, maka sungguh telah diharamkan atasnya dan tidak halal baginya sehingga dia menikah dengan lelaki yang lain. Barakallahu fikum, sama dengan pembahasan di depan terkait dengan masalah tidak ada nikah kecuali dengan wali. Pembahasan terkait dengan hukum fikih, tetapi beliau sampaikan di dalam bab al-aqidah, karena di sana ada khilaf, namun menentang atau penentangan, bukan khilaf, penentangan terhadap sunnah Nabi SAW terkait dengan la nikah, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Demikian juga barakallahu fikum terkait dengan tolak, karena kita akan bertemu dan berjumpa di dalam pembahasan tolak, bahkan kita sudah mendengarkannya, ada tolak yang itu menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, pelanggaran terhadap barakallahu fikum agama yang disilahkan oleh para ulama dengan tolak bid'i, tolak barakallahu fikum bid'ah. Beliau mengatakan apabila seseorang lelaki menceraikan istrinya, hurimat ay harumat alaihi, haram wanita itu atas lelaki tersebut karena sudah dicerai barakallahu fikum 3 kali. Dia boleh kembali dengan wanita itu apabila wanita itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia menceraikannya barakallahu fikum lelaki tersebut, dan dia memandang ada kemaslahatan yang akan diperoleh dengan dia kembali kepada istri yang sudah diceraikan oleh suami yang lain itu. Ini baru barakallahu fikum dia kembali kepadanya. Ada beberapa nasihat rahimani wa rahimakumullah terkait dengan talak dari Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kata beliau barakallahu fikum, jangan sekali-kali lelaki itu mentalak barakallahu fikum seorang wanita thalasan fi majlisin wahid. jangan agar jangan kaum lelaki itu mentolak istrinya dalam satu majlis 3 kali. Tetapi ala fatarat, ya tenggang waktu, saya cerai kamu lagi, ya mungkin barakallahu fikum rujuk, kemudian cerai, saya cerai kamu barakallahu fikum, atau dalam tenggang waktu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa beliau mengatakan li'anna hadzal aqda aqdun matin, karena ikatan barakallahu fikum pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang sangat kokoh. Wattasarru' fihi, dan cepat memutuskan perceraian itu, lahu awaqib wa khimah, ada akibat-akibat yang sangat besar. Jelek tentunya barakallahu fikum, wa yuaddi ila tashtitil aulad. Beliau menjelaskan barakallahu fikum, cepat di dalam memutuskan perceraian itu akan membawa kepada tashtit, terjadinya kerusakan, perpecahan pada al-aulad, pada anak-anak. Maksudnya berdampak terhadap barakallahu fikum anak itu sendiri, rijalan wanita, laki-laki atau wanita. Karena ada seorang suami yang sumbunya itu pendek, dia tidak punya kesaran untuk menghadapi kekurangan istrinya. Padahal dia tahu bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Barakallahu fikum. Tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau Anda berupaya dan berusaha untuk kemudian meluruskan yang paling bengkok itu, apalagi dengan memaksanya, maka Anda akan mematahkannya. Patah, yaitu dengan tolak. Namun di saat engkau tidak mempedulikan kebengkokannya, akan terus menjadi bengkok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Terus kalian berwasiat kepada wanita itu yang baik. Ya, berikan bimbingan, berikan nasihat barakallahu fikum. Anda hidup bersama kekurangan dia sebagai manusiawi, bersama dengan anak-anak engkau, itu lebih barakallahu fik. Jadi perceraian itu tentu akan berdampak pada al-aulad, pada anak-anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum wa ila tashtitil usar, sampai kemudian terjadinya dampak itu kepada keluarga. Barakallahu fik. Dulu hubungan antara bapak kita dengan mertua kita, masya Allah, baik, bagus hubungannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi ketika barakallahu fikum, tolak itu, cerai itu, kemudian menjadi sak hubungannya. Tajtid al-usar. Wa yuaddi ila masyakil kathirah. Dan akan barakallahu fikum berdampak munculnya problem-problem yang sangat banyak. Fala buddha fihi minat ta'anni. Hendaklah Anda itu berlahan-lahan, kemudian ta'anni, penuh dengan hikmah, berfikir, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita sebagai seorang suami tidak memiliki lapang dada untuk memaafkan, maka akan bisa terbawa itu semua. Dendam adanya. Kita akan terus membayangkan kekurangan istri, atau mungkin kita katakan maaf-maaf kasar kejelekan istri, terus barakallahu fikum, kita jadikan sebagai alasan di dalam hidup. Kalau kita tidak belajar untuk memberikan maaf, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di sini kita harus melatih diri. Sebagaimana kita sebagai kaum lelaki juga banyak kekurangannya di hadapan istri kita. Dan dia juga sang wanita harus dituntut untuk kemudian berlapang dada, membuka dada untuk memberikan maaf. Namun perlu diingat, disyariatkan adanya syariat tolak itu lihikamin, karena hikmah-hikmah. Barakallahu fikum. Artinya bahwa ada syariat tolak di dalam agama. Ya, beliau barakallahu fikum mengingatkan kepada kaum lelaki agar jangan Anda menggampangkan urusan ini. Dan kita sudah diberitahukan oleh para ulama bahwa tolak itu memiliki hukum-hukum dan hukum. Sebagaimana hukum di dalam agama, yaitu ada mubah, ada makruh, ada mustahab, ada wajib, ada haram, maka demikian juga hukum di dalam masalah talak. Ada yang mubah, barakallahu fikum, boleh Anda lakukan. Ya. Kemudian ada yang makruh hukumnya. Makruh apabila barakallahu fikum, kalau baik hidupnya, ya, suami istri itu masya Allah perjalanannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, tidak pernah terjadi hal-hal yang besar, ya, selalu berupaya untuk kemudian meredam antara suami dan istri, baik, maka barakallahu fikum, kondisi ini sebagian ulama mengatakan makruh baginya untuk kemudian bercerai atau menceraikan istrinya. Tidak ada sebab. Barakallahu fikum. Nah, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala menterjih, walaupun mungkin kondisinya baik dan bagus, maka al-arjah yang lebih rojih dalam kondisi ini bukan makruh, tetapi boleh saja sang suami melakukannya ma'al karohah. Ya, boleh barakallahu fikum, tetapi itu sesuatu yang tidak disukai, rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang hukumnya wajib, barakallahu fikum. Kep hukumnya wajib apabila seorang istri pembangkang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, la tusalli, kata para ulama, tidak melaksanakan sholat, atau barakallahu fikum, dia adalah maaf-maaf zaniyah, seorang penzina, ya, rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kondisi seperti ini adalah wajib bagi seorang suami untuk kemudian melepaskannya. Maka jikalau dia tidak melepaskannya, maka dia akan tergolong sebagai lelaki dayuth. Dayuth, lelaki yang tidak punya rasa cemburu, barakallahu fikum. Adapun yang haram hukumnya tolak itu, ini yang akan beliau singgung, barakallahu fikum, ya, terkait dengan persoalan pelanggaran terhadap syariat, yaitu mentalak istri dalam seperti yang disebutkan oleh al-musannif, ya, beliau gambarkan rahimani wa rahimakumullah, satu kali menjadi dalam satu majlis tiga kali. Barakallahu fikum. Ini termasuk sebuah pelanggaran. Nah, tolak bid'i itu apabila dia menceraikan istri ini satu, dia menceraikan karena tolak zamani, disebut oleh para ulama bid'i zamani, mentalak istri dihukumi bid'i zamani, bid'ah zaman, dan yang kedua adalah bid'ah makan. Ke bid'ah zaman, yaitu mentalak istrinya dalam sekali pukulan talak tiga kali. Ya. Anti tolik. Ya, kamu saya cerai. Maunya tiga kali. Barakallahu fikum. Atau ana cerai kamu tiga kali. Atau ana cerai kamu lebih dari itu. 1,000 dan 1,000,000 kali. Pokoknya saking jengkelnya. Barakallahu fikum. Ini adalah pelanggaran. Ya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekalipun terjadi, ya, beliau menukilkan ada di karangan para ulama, barakallahu fikum, mengatakan jatuh tiga kali. Yang kedua, di saat kemudian seorang yang bid'i makani, kesalahan menceraikan istri terkait dengan tempat, kondisi dan keadaan, yaitu dia menceraikan istrinya dalam kondisi dia haid. Dia menceraikan, barakallahu fikum, istrinya dalam kondisi haid. Yang kedua terkait dengan bid'i zamakani, yaitu menceraikan, barakallahu fikum, istrinya telah suci, tetapi dia telah datangi. Suci istrinya, dia telah datangi, dan belum nampak tanda-tanda kehamilannya. Tidak nampak tanda-tanda, barakallahu fikum, kehamilannya. Ya? Jadi, dia menceraikan istrinya, ini adalah kekeliruan besar dalam pandangan agama. Rahimani wa rahimakumullah. Maka yang sesuai syariat adalah menceraikan sang istri itu ketika istri telah selesai dari sucinya dan belum, barakallahu fikum, didatangi, satu. Atau sudah didatangi setelah sucinya dan sudah nampak tanda kehamilannya, baru kemudian boleh untuk dicerai. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak sembarang. Ya, seenaknya main cerai, tidak kemudian memperhatikan tuntunan agama. Rahimani wa rahim. Istrinya saking mumetnya. Ya, wala sholat, maksudnya tidak sholat karena datang bulan. Wah, jengkel sama suaminya, minta cerai. Ceraikan saya. Wah, suaminya enggak mikir-mikir. Ini istrinya enggak sholat. Saya ceraikan kamu, pulang ke rumahmu. Misalkan, barakallahu fikum, dalam kondisi dia tidak sholat. Maka beliau mengingatkan, barakallahu fikum, ya, fala budda fihi minat ta'anni. Ya, perhatikan, pikirkan, pelajari dengan penuh hikmah, wahai kaum lelaki. Barakallahu fikum. Terkadang kan istri nantang, ya. Begitu. Terkadang nantang enggak, Aba Najiyah? Seorang istri kan nantang. Ya. Sudah, ceraikan aja saya. Biar anak ini tak urus menjadi orang yang baik dan bagus, misalkan. Saking jengkelnya mungkin, ngambek, dan seterusnya. Lupa bahwa Anda itu wanita loh. Ya, mungkin mau mengikuti, barakallahu fikum, wanita solehah di masa yang silam. Mampu mencetak, ya, menjadi seorang alim ulama. Oh maaf, Anda itu tidak lagi hidup di zaman mereka-mereka yang berberkah semuanya. Kita ini terlalu banyak ujian dan cobaan di lingkungan yang baik. Kita sering diakali oleh anak-anak kita. Kan begitu. Sering barakallahu fikum dibohongi terkadang sama anak-anak kita. Kip, kalau Anda lepas. Ingin merdeka. Ingin barakallahu. Jangan. Jangan lakukan hal itu. Ya. Kesabaran barakallahu fikum itu menjadi sesuatu yang akan pelajaran besar bagi anak-anak kita rahimani wa rahim. Terkadang itu muncul tantangan dari seorang sedikit minta dicerai, sedikit minta pulang, sedikit. Lah, kalau sama-sama sumbunya pendek, ya sudah. Ya, besok cerai, ya problem terus masalahnya. Bermasalah barakallahu fikum. Maka disinilah letak ilmu. Kita mencari barokahnya. Kita mencari keutamaan ilmu itu di dalam hidup barakallahu fikum. Kita bisa berbenah rahimani wa rahimakumullah. Memperbaiki diri kita. Melatih kesabaran kita. Barakallahu fi. Jadi hukum tolak itu tadi. Ada yang mubah. Ada yang mustahab. Ada yang wajib. Ada yang barakallahu fikum haram, hukumnya ada yang makruh, sebagaimana terdapat di dalam ahkam yang lima barakallahu fikum. Beliau mengingatkan perlu seorang suami itu untuk benar-benar ta'ani, ya, berfikir panjang, penuh dengan hikmah, bimbingan ilmu, tahu ke depan. Kalau terkadang wanita kan tidak membayangkan apa di belakangnya barakallahu fikum. Wal asal alla yutalliq. Ya. Asalnya ya jangan diceraikan barakallahu fikum. Fa in ihtaja, kalau memang butuh untuk diceraikan. Ya, ini sen melawan terkadang mencela suaminya, menghabisi suaminya. Suaminya sudah tidak sabar. Apalagi kalau sampai wanita mengeluarkan kehebatan silatnya. Ada kan wanita yang jagoan. Dulu ketika SMP atau SMA pernah belajar bela diri. Ya. Kalau yang tidak pernah belajar bela diri ya paling-paling ngambil kayu. Buk-buk suaminya. Ya, barakallahu ya, syukur kalau suaminya itu sabar ya. Tapi coba kalau menghadapi suami enggak punya kesabaran. Sama-sama sumbu pendek tadi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia kemudian menentang, menyakiti, berbuat zalim kepada suaminya. Maka tentu terbuka lebar untuk kemudian sang suami memberikan keputusan. Oh, Anda ini tidak bisa. Oke, kalau nanti saya punya anak, Anda berperilaku seperti ini, Anda berbuat seperti ini, semakin jelek barakallahu fikum. Ya cari yang lebih bagus lagi terkait dengan agamanya, perilaku dan akhlaknya barakallahu fikum. Beliau mengatakan, falyata'anni, hendaklah sang lelaki itu langsung pulang. Kalau keluar masjid, langsung pulang ke rumahnya. Jangan mampir ke sana kemari. Falyata'anni, hendaklah dia berhati-hati. Wayasbir, dia bersabar. Waya'id, wayansah bil ma'ruf, terus mengingatkan, menasihatkan bil ma'ruf. Wahakadha. Maka di saat dia butuh barakallahu fikum, maka dia tidak langsung ngambek, saya cerai kamu dua kali, tiga kali. Jangan. Tetapi dia menceraikannya wahidatan faqat. Satu kali saja barakallahu fikum. Ya. Kemudian berjalan sekian masa iddah. Dalam masa iddah melihat sebuah kebaikan, penyesalan yang dalam pada dirinya, penyesalan yang dalam pada istri itu, berjanji barakallahu fikum. Ya, dia merujuk kembali rahimani warahimakumullahu jami'an. Ya mungkin keduanya ingin melakukan perubahan di dalam hidup, penyesalan yang dalam. Inilah di antara hikmah tolak itu ada iddah, barakallahu fikum. Maka yang jelas bahwa syariat membolehkan tolak dan menyebutkan barakallahu fikum perceraian itu di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat dia mentalaknya, kemudian berikut ada masalah mentalaknya, sampai kemudian 3 kali, maka jatuhlah talak bain barakallahu fikum. Maka di saat dia jadikan 1 kali, tentu ini adalah sesuatu atau bentuk talak yang bid'i, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, ini adalah gambaran talak yang disyariatkan. Namun di sana terjadi para ulama ikhtilaf di dalam mengumpulkan talak ats-tsalats fi majlisin wahid. Contoh, anti talik. Dia tidak menginginkan satu catatan penting. Karroroha, kata Syekh Rabi, dia mengulang-ulang kalimat ini. Anti talik. Karroroha. Wahuwa la yuridu ta'kid. Innama yuridu ta'sis kama yuqal. Ya. Dia bukan untuk kemudian takkid, memperkuat ucapannya anti talik, ya. Tetapi yuridu taksis, membuat bentuk perceraian baru, anti talik dibuat lagi. Kedua dan ketiga bukan sebagai penguat terhadap lafaz yang pertama, ya. Fahadihil jumhur ala annaha salas talaqah. Jumhur mengatakan jatuh 3 kali. Wa inkana khalafa fiha sunnah. Dia mengucapkan demikian telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, barakallahu fikum. Kemudian فَإِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَهَذَا حَرَامٌ. Kalau dia menceraikan istrinya dalam kondisi dia haid, maka ini adalah talak haram. وَيُسَمَّ هَذَا طَلَاقًا بِدْعِيًّا. Ini barakallahu fikum disebut dengan talak bid'i, di saat dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah, boleh ia menceraikan istrinya padahal itu adalah dalam kondisi haid, itu bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan lafaz tolak dan terkait hukum padanya. Ada lafaz tolak yang berbentuk sharih, barakallahu fikum. Saya ceraikan kamu, contoh. Maka lafaz tolak yang sharih ini dia jatuh seketika, walaupun dia main-main. Ya, walaupun barakallahu fikum dia main-main dalam kondisi marah, kalau dia mengucapkan lafaz talak sharih anti talik, barakallahu fikum, ini kata para ulama bahwa jatuh talak kalau lafaz talak itu adalah lafaz talak sharih, bukan kinayah, tetapi jelas ucapannya, kamu saya ceraikan. Barakallahu fikum. Adapun bila lafaz itu, ya tadi, kalau lafaz talak itu adalah menggunakan lafaz yang sharih, dia mau main-main, barakallahu fikum, dengannya, atau mungkin dia kondisi marah dengannya, maka dalam hukumannya tetap jatuh, barakallahu fikum, talak. Adapun pembahasan yang kedua, jikalau lafaz talak itu adalah lafaz talak kinayah. Ya, pulang saja ke rumah orang tuamu misalkan. Ini salah satu contoh. Terus bagaimana? Kalau seseorang barakallahu fikum menggunakan lafaz talak itu dengan tidak sarahah tetapi kinayah, maka disinilah kemudian dibahas oleh para ulama sesuai dengan niatnya. Terkait dengan niatnya, barakallahu fikum. Ya, pulang saja ke rumah orang tuamu. Atau bahasa-bahasa kinayah yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka jatuh talak dengan lafaz kinayah itu tergantung dari niat sang suami tersebut. Kalau dia berniat menceraikannya, jatuh. Tapi kalau tidak berniat, maka dia tidak jatuh. Barakallahu fikum. Ini perbedaan penggunaan lafaz talak sarahah, terang-terangan, dengan menggunakan bahasa kinayah. Ya, nanti antum bisa melihat sampai insyaallah di dalam kitab Fiqhul Muyassar bagaimana bentuk talak yang memakai kiasan-kiasan itu, maka itu tergantung dari niat sang suami itu. Kalau dia berniat dengan bahasa kiasan ini menceraikan istrinya, jatuh. Tetapi kalau tidak, maka tidak jatuh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang beliau barakallahu fikum sebutkan, yaitu seseorang yang mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka ini adalah haram. Ini dikatakan dengan tolak bid'i, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yaraun, beliau berpendapat, anna hadha talak bid'i la yaqa', wajib dia kembalikan lagi istrinya. Ya, barakallahu fikum, wajib dia kembalikan lagi istrinya. Menunggu, kalau dia memang ingin menceraikannya, menahan, sampai kemudian dia suci, belum didatangi. Ya, tidak didatangi, dia menceraikannya sesuai dengan syariat. Setelah suci, dia barakallahu fikum mandi, saya ceraikan kamu, belum didatangi. Tapi kalau sudah didatangi, barakallahu fikum, dia menunggu sampai benar-benar ada tanda kehamilan pada sang wanita atau istrinya, baru kemudian dia boleh menceraikannya, itu cerai syar'i. Tapi sebelum itu dia tidak memiliki tanda-tanda kehamilan lalu dia ceraikan, maka itu termasuk bid'i makani. Ya, dia telah melakukan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ada riwayat dalam sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala terkait dengan lafaz atau mengucapkan talak ba'in dalam satu majlis. Kana talaku, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar talaqu thalath wahidah. Dulu talak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa khilafah Abu Bakar, dan 2 tahun di masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, talak 3 kali dalam 1 majlis jatuh barakallahu fikum wahidah, 1 saja. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sesungguhnya orang-orang menggampangkan keburu-buru barakallahu fikum terkait dengan persoalan ini. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan sebuah hukuman ta'zir. Siapa saja yang mengatakan istrinya anti-talik, anti-talik, anti-talik dalam 1 majlis, maka beliau berfatwa, Umar ibn al-Khattab menetapkan jatuh 3 kali. Karena ada orang yang menggampangkannya, kata beliau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau ingin meletakkan hukuman terhadap orang yang bermudah-mudahan melakukan barakallahu fikum demikian. Ya, seperti yang beliau sebutkan telah terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah jatuh 1 kali atau 2 kali. Wa ana la ufti fiha. Ya, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ay hafizahullahu ta'ala, wa ana la ufti fiha, saya tidak berfatwa padanya barakallahu fikum, yakni dengan ya jatuh 1 kali, jatuh 3 kali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait barakallahu fikum sekali lagi masalah talak, dan tentu pembahasan di dalam kitab fikih, dan para ulama telah menyebutkan kepada kita tentang hukum-hukum terkait dengan permasalahan talak secara rinci dalam babnya. Namun di sini ada pelajaran yang sangat berharga sebagai nasihat buat kita dari Zaka al-Imam al-Mubajjal barakallahu fikum al-Imam al-Jarah wa Ta'dil di masa sekarang ini, bahwa karena tolak itu adalah dari syariat, dibolehkan barakallahu fikum, dan di sana ada pengaruh sesungguhnya yang harus diperhatikan oleh seorang lelaki, harus benar-benar ta'anni, berhati-hati, berfikir penuh dengan kebijaksanaan, berpengaruh pada anak, kata beliau, berpengaruh kepada barakallahu fikum keluarga, bahkan akan menimbulkan masyakil, problematika yang sangat banyak. Maka jikalau oleh karena itu, kata beliau, seorang suami harus kemudian barakallahu fikum banyak-banyak bersabar dan terus mengingati dan menasihati yang baik kepada istrinya. Terkadang sekali lagi muncul barakallahu fikum dari seorang wanita sedikit-sedikit nantang, ya, mengangkat dirinya di hadapan engkau seolah-olah dia mampu untuk mencetak anak-anak engkau. Ya, sabarkan dirimu, sabarkan barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka lelakilah yang akan menjadi penyempurna dan selalu mengingatkannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentunya beliau juga mengingatkan agar jangan sekali-kali ketika kita ingin menerapkan talak yang dibolehkan di dalam agama, kita menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Barakallahu fikum. Talak ya 1 majlis 3 kali. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar, 2 tahun kepemerintahan Umar, barakallahu fikum jatuh 1 kali. Talak juga yang tidak dibolehkan, Pak Rusli, mana Pak Rusli? Kapan talak yang tidak dibolehkan? Kaif? ketika seorang wanita sedang haid. Barakallahu fikum. Thayyib, Abu Zuhair, yang keberikutnya yang tidak dibolehkan talak itu, kaif? Yang tidak boleh? Sudah tadi Pak Rusli dijawab, dalam keadaan haid. Yang kedua, dalam keadaan suci, belum, telah didatangi, ya, ada tambahannya barakallahu fiik, yang tidak dibolehkan, yaitu ketika suci sudah didatangi, ada tanda-tanda kehamilan. Kebalik, tidak ada atau belum ada tanda-tanda kehamilannya, ya. Tapi kalau ada tanda kehamilannya, barakallahu fikum, itu diperbolehkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sini Pak Wadi, tolak yang syar'i itu yang bagaimana? Satu, barakallahu fikum, telah suci dan belum didatangi. Terus, naam, ya, wanita setelah sucinya didatangi, kemudian jelas kehamilannya, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bahwa talak itu ada di pundaknya kaum lelaki, barakallahu fikum. Namun di sana istri juga bisa mengajukan untuk kemudian barakallahu fikum diceraikan kalau ternyata suaminya barakallahu fikum tidak lagi memperhatikan hak-haknya, berbuat zalim kepadanya, apalagi kalau sampai tidak melaksanakan sholat. Rahimani wa rahimakumullah, terkadang wajib bagi seorang istri untuk meminta diceraikan. Kalau seorang istri meminta diceraikan, apa namanya Utsman? Kalau istri minta diceraikan, kalau istri minta ditalak, kalau tadi talak, ya, cerai haknya seorang suami. Jadi tidak ada istri menceraikan suaminya. Utsman, pergi dari sini, pulang ke rumahmu, saya ceraikan kamu. Tidak ada, man. Itu haknya seorang suami. Tapi seorang istri punya hak untuk minta diceraikan. Kalau istri minta diceraikan, apa namanya Utsman? Wallahu a'lam. Mana Sahdan? Ain Sahdan? Hah? Loh, hilang. Ada keluar tadi. Hah? Faisal, Ain Faisal. Mari Syahdan. Yunus. Oh, nah. Faisal, Ain Faisal. Ain Faisal. Apa namanya Faisal? Hah? Angkat suaranya. Apa? Wallahu a'lam. Mana Anas? Apa namanya Anas? Hah? Zaid? Oh, enggak tahu juga. Hadi. Oh, wallahu a'lam. Belum sampai Ustaz ya? Fikihnya? Oh, belum sampai. Ya, yes. Mungkin Saiful? Tidak tahu juga. Umar? Khulu. Ya, wanita minta diceraikan karena memang ya suaminya berbuat zalim kepadanya, atau dia tidak kuat untuk menanggung dosa yang diperbuat oleh suaminya, maka boleh seorang wanita untuk minta dikhulu, bahkan hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bis-shalah, wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Subhanakallah.